καιρού. Καροκοή στην απουσία μπαλί με μαντανού. Πάντσεν ουείς να σε ακού, μου κάτι παλάμπια σαν να σου. Μπαιτένεν βάλει αν μπαιχάωα μου. Τσάριν πήγαιν λάλη, ακούσεν πω τσουράτη. Πάντσεν ακούσεν σάλα, ναραπ λουέ, κοέ λουέ, κουτά καλά. Πάντσεν τούτου τελανή, aku kandeng bekoe, yo wis penta ikhlas ke, yen main balen bekai, pancen tutu jodohku, senajan wis katung jeru, mending ojo ke susu, golek sing luwe ayu. Ceru karo koe sing apusiaku bali me mantanmu. Pancen uis nasibku mengkati pelampiasa nafsu. Bedenen bali ambe awakmu. Carimu pengen lali, aku sing mbok curhati. Pancen aku sing salah, ngarep luwe, kowe luwe, ku tak ngalah. Pancen tutu dalane, aku gandeng mbek kowe. Ya wis ben tak ikhlaske, yen membalek mbek kae. Pancen tutu jodohku, senajan wis katung jeru, mending ojo ke susu, golek sing duwe ayu. Pancen tutu dalane, aku gandeng bekoe. Yo wis bentar ikhlas ke, yen membalek bekai. Pancen tutu jodoh, senajan wis katung jeru, mending ojo ke susu, golek sing luwe ayu. Mending ojo ke susu, golek sing luwe ayu. Senajan kowe ra ayu, aku wis katung jeru. Bisa like, comment, subscribe. Karena itu sangat membantu untuk produktivitas kita selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong, ya, Handbody akan selalu ada di channel Darboy Gang. Jadi yang mau cover-cover Handbody pulsa akustik, Mas. Pulsa akustik, pulsa akustik. Bukan dangdut, tapi lagu-lagu dan kita cover. Lagu-lagu sendiri ya. Makanya yang lagu-lagu dan dunia untuk menemani di perjalanan. Nek sing kenceng-kenceng atus untuk sama turun. Oke. Intinya semoga karya-karya dari Darboy Gang dan juga Handbody ini bisa menemani hari-harimu dan mewakili perasaanmu. Makanya jangan lupa subscribe. See you. Matur nuwun. Oke, Lur. Lek ketes.